ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ada persaudaraan dari ada banyak persaudaraan. Dia adalah qabulul'udhi min akhihi, menerima udhur dari saudaranya, menerima udhur dari saudaranya. Jadi kalau saudaranya datang, ya ahli, apa terlambat tadi karena ngantuk, karena tidur, karena ini dan itu, ya itu mau diterima. Dia sudah memberikan udur-udur nih. Dia sudah memberikan udur. Haknya dia kita terima. Sudah terima. Nah, dijelaskan di sini, wa minal ma'ruf, perkara yang sudah diketahui, anna lisana, yang namanya manusia, la budda ayyahuwa, dia harus salah. Baiklah, tinggal kita mau jadi yang mana ini? jadi orang mulia di sisi Allah ataukah menjadi orang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita ingin egois-egoisan, kalau kita ingin marah-marahan, lakna ada yang namanya bocor dan marah. Kalau kita ingin menang-menangan, lakna ada yang namanya teman dan gak ada yang namanya sahabat. Terus kita mau jadi apa? Maka mari mendidik diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita untuk berlapang dada menerima kondisi teman, berlapang dada memaafkan kesalahan saudara-saudara. Diriwayatkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala alaihi salatu wassalam, man aqala musliman aqallahu atharatihi yaumil qiyamah. Mananya hadis berarti kan barakallahu fikum. Iqalah itu ma'ruf dalam ilmu fikih dan ini termasuk dalam bab kita buyuk. Ini ya, saatnya kita bahasa kita buyuk ini ya. Wis bisnis mantep ya. Tapi orang ngerti kita buyuk. Jadi kita harus al-ilmu qabla al-qawli. Nah, kita apa ini? Al-amal al-ilmu ba'dan qul wal amal. Wis mergawe bisnis dulu ilmu nek kali. Itu kalau di zaman Umar bin Khattab diusir lah. Man la ya'lam ilma al-ghaib, barang siapa yang enggak ngerti ilmu jual beli diusir sama Umar bin Khattab. Ini sebenarnya kasus ini. Di zaman sekarang Allah musta'an, Allah musta'an. Zaman sekarang ya rata-rata apalagi kita-kita yang jangan ilmu orang jual, jual tapi bisnis matok ya. Nah, mau menikmati ya kalau begini surah seru anak beli HP sama Pak Soto Pak Hendi Pak Hanif, ya, Pak Hanif, anak cuba beli apa sahaja Pak Hanif. Wes transaksi asis sih, wes akhir HP ini tak bawa pulang, tak kasih uangnya sama Pak Hanif. Harga HP mahal loh, sejuta. HP semua cerita ini berada. Setelah saya pulang, saya lihat, ya Allah. Kayaknya saya tertipu. Kemungkinan pertama saya tertipu. Pak Halis menuju ya begitu. Atau saya menyesal. Ya Allah, kok tak berikan hati ini? Kemungkinan yang kedua sebenarnya. Pokoknya ada beberapa asbab yang mendorong saya tak kembalikan ini hati kepada Pak Halis. Pak Halis, sepurane yo. Tak balik no HP kepada antum. Bukan dijual aku Pak Hanif, bukan ya. Tak kembalian. Aku ambil uang 10 juta, HP-nya tak kembalikan Pak Hanif. Jadi Pak Hanif, wis terserah kamu. Kamu bikin alasan opo wae tak terima. Masya Allah, mulia Pak Hanif ya. Diterima lah. Orang yang semisal ini, semisal model Pak Hanif tadi dan muda-muda, Pak Hanif semisal itu kan. Amin. Amin. Nah, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan dia besok pada hari kiamat. Masya Allah. Ini faedah nerima uzur dan memaafkan orang lain. Bu uzurmu apa wae? Pak Arif gak bilang kamu dusta, gak usah ngomong begitu. Wes diterima, hikmah. Gak bilang kamu dusta walau ini walau itu. Gak perlu ditanyakan begitu-begitu. Selama dia memberikan usulnya untuk mengembalikan HP itu kepada saya, wis tak terima. Tak terima. Yang ngantuk. Nah, contoh ini, kalau kita tanya, kenapa kamu ngantuk? Yusuf saya nggak kesian. Terima, yo mulai. Contoh ini, aku sih udah gak usah kentereret. Yo iya gitu saja. Itu adalah ada. Nampak kan? Selama dia mendapatkan urusnya, terima, gak usah. Nanti kita akan sebutkan dia bohong. Dia ikut terlalu membuat urusan kita itu. Wes terima, selesai sudah kan? Ya kan, kalau kita nggak tahu bertele-tele, selesai masalahnya. Oh ya sudah, gimana kan? Ketika waktunya meroja, kenapa nggak meroja? Waduh, Ustaz, lali, Ustaz. Yo, lali. Waduh, lali. Kalau aku tambah, kamu bohongin, datang masalah. Nambahnya lisan kita itu bohongin, datang masalah. Dia sakit hati kan? Jadi apa nanti masalahnya? Kamu. Coba, wis yo, lali toh. Legowo sudah. Tinggal ditekankan, yo menemek. Besok lagi jangan lupa ya. Menua. Besok lagi lupa, Rimon. Bisa lupa. Sampai nanti 10 kali atau 10 kali kita sampaikan ulamanya ditimoi. Itu membuat masalah enak, anteng, gak tambah masalah. Nambahnya lambi kita ini, yo. Ini kita tambah masalah. Kita ingin masalah ini hilang, gak hilang, nambah masalah ini. Nambah masalah ini. Satu masalah kita ingin selesaikan, nambah masalah ini. Tambah jambal asyik. Makanya gitu. Nah, masya Allah. Jadi faedah dari tadi orang lagi, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kesusahannya, hilangkan apa kesalahannya, dan seterusnya. Contoh lagi, padahal ikhwal tadi, kalau Pak Hanif mau enggak bisa. Punya enggak? Haknya Pak Hanif, enggak terima itu haknya Pak Hanif. Karena dalam akad tadi enggak ada apa syarat, ya kan? Kecuali anak bikin syarat nanti kembali lupa kalau enggak setuju Pak, enggak ada begitu. Syarat enggak ada dan khiyar majlis sudah hilang. Kecuali di tempatnya Pak Hanif, toko tadi masih ada khiyar majlis. Ini enggak ada sudah. Artinya haknya Pak Hanif tadi membatalkan atau tidak membatalkan hanya Pak Hanif. Tapi Pak Hanif masya Allah lapang dadanya menerima ubunnya temannya masya Allah. Kesusahan Pak Hanif besok pada hari kiamat dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya dari hadis Abu Darda. Kata Abu Darda, kuntu jalisan indal nafsi. Saya pernah duduk di sisi Nabi Al-Islam. In akbala Abu Bakr, tiba-tiba Abu Bakr datang. Akhidan Bitor Bisawri mengambil ujung ujung sarungnya. Hatta Abda Abu Bakr sampai dia menampakkan dua sampai menampakkan lututnya. Si akad ini Pak salamnya sampai kelihatan apa? Lututnya. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, jadi Nabi amma sahibu faqala wa hayyaba. Ini Abu Bakar ini lagi marah-marah. Nabi tahu itu gaya Abu Bakar ini sudah dibaca dari tempat oleh Nabi Alaihi Wasallam ada teman ini Pak Tuhanal sudah marah. Pasal lama Abu Bakar mengucapkan salam. Fakola ya Rasulullah, lanjutkan salam Rasulullah. Ketika wahai Rasulullah. Ini kana baini wa baina Ibnu Khattab syaikh. Wahai Nabi, kana ada bagi antara aku wabayna Ibnu Khattab dan antara Umar syait ada satu masalah. Aku lagi punya masalah sama Umar bin Abi. Wajar antara ustaz orang masalah itu wajar. Tapi wajar itu aku sendiri terus-terusan. Antara kita itu orang masalah itu wajar. Siapa kita dengan Allah dan Umar? Umar dan Abu Bakar ada masalah. Sampai membuat malah sebab Abu Bakar. Kita ambil satu pelajaran ini. Dan kita ambil satu faedah muhimma ya hadirin. Katanya Abu Bakar, "Asraqtu ilaihi." Aku pun bersegera menuju kepada Umar. Minta maaf. Tsumma najintu, lalu aku menyesal kenapa aku berbuat begitu tadi kepada Umar. Fata'altuhu ayyaghfirli. Lalu aku pun meminta kepada Umar, memohon kepada Umar supaya Umar itu memaafkan aku. Sudah disebutkan tadi begini saya, aku nyesel. Aku tadi sudah menyesal, wahai Umar. Aku sekarang minta maafmu. Kita lihat saja ditanya kan? Masya Allah. Setelah itu Umar tidak mau memaafkan abang. Fa'abaru ilaika. Sekarang ini Nabi aku menghadap kepada kamu. Mbak Senengan ini minta dibaca semuanya dengan pelan atau kalau kita ngasih kitab, kita ngasih kitab aja ya. Kalau gitu ya ngasih kitab aja kalau gitu ya. Dibaca semuanya aja. Sudah ACC ini. Tapi selesainya gak selesai loh ya. Kalau begitu, kalau ngaji kitab ya lebih enak kalau saya lebih suka ngaji kitab. Saya lebih suka ngaji pesantren. Nah, kita lihat ini. Fa'abaitu ilaika. Lah, sekarang Nabi, aku menghadap kepada Fa'ala. Sudah. Aku baca lagi ya Allah Ta'ala. Aku menghadap kepada Nabi. Saat ini pun ada dimaafkan oleh Umar. Saya mengumbar dosa ini. Masya Allah, kita masalah sama teman, gak mau ngobrol sama teman, gak mau ngobrol, gak mau apa? Gak mau apa, Pak? Gak mau bicara bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya, gak ada bukan itu dosa. Umar Bakar hanya sebentar saja. Kemudian meminta maaf, kok gak dimaafkan oleh Umar? Itu maksudnya semua senangis sampai datang kepada Nabi Alaihissalam menanggung dosa itu berat. Kita, ya Allah, kok dosa itu gampang aku dicabut nyawa kita harus gimana? Kita masih punya hutang sama si A. Dan kita gak pernah nyapa sama dia. Terus di layakul muslimin ayah juru akal fokan balas di layak gak halal bagi seorang hamba menghajar saudaranya lebih dari pilihan. Metalung dino jahat metalung dino nih. Itu kalau urusan dunia pribadi dibatasi oleh Nabi Mekalong Dino. Nanti kalau sudah di atas 3 hari hukumnya haram. Nah kalau kita mati resmi ada beberapa asilah Pak ya. Beberapa asilah malaikat itu Pak datang hari Senin sama hari Kamis. Terus naik amalan itu kepada Allah. Meksiji segala bisa naik Pak. Amalan si A segak wawaw sama konsumi. Jadi gak bisa naik. Dino Senin, Dino Kamis itu seharusnya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai oleh Allah. Gak bisa itu naik harta yang paling A. Sampai keduanya itu memiliki sukun damai dan bisa akur kembali. Ya Allah. Terus piye kalau gak bisa naik muter-muter kemana dalam kita ini? Ya Allah, nyesel. Soalnya apa masalahnya? Kalau dosa sama Allah gampang, tinggal ya Allah, alhamdulillah aku jawabnya Allah, alhamdulillah kalau saya terserah Allah kan. Tidak, berdosa sama makhluk itu yang luar dua itu. Siji, kalau diampuni oleh Allah ya tetap tidak bisa, syaratnya harus minta halalnya orang yang kita zalimi. Ini pembahasan depannya, adillah Allah kathira banyak sekali. Tapi itu sebagai orang yang marah. Terus jalan. Faqala Nabi wa'alaikum. Nabi seorang imam yang mulia ngasih kegembiraan kepada Abu Bakar. Ya Firullah, ya Abu Bakar, ya Firullah, Allah pun dimaafkan. Tidak lupa. Jadi Umar dan Umar tidak mampu tidak maafkan ke Abu Bakar. Allah pun maafkan kamu, kenapa kamu ya Abu Bakar? Itu Abu Bakar Pak Allah tansis. Allah memaafkan kita. Apa deh? Hah? Sopo sing rekomendasi kita jawab oleh Allah. Ora. Nah kalau kita terus-terusan, kalau teman urusan dunia, urusan bisnis, urusan ini terus jadi enggak akur sama orang lain mesti menipi masalah. Kalau bisa berdoa Allah gimana kita? Apa kita enggak tahu? Kalau kita berdoa Allah ketika itu gimana? Masya Allah. Setelah itu, thumma inna Umar nadina. Tak lama kemudian Umar menyesal. Kenapa tadi aku maafkan? Umar menyesal. Kenapa tadi aku maafkan ini? Fa'ata manzila Abu Bakr. Umar pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Rasa Allah dan menanyakan di mana Abu Bakar? Kok enggak? Ah, Abu Bakar lah. Abu Bakar apakah di situ ada? Akarma Abu Bakar daripada Tumma ya. Akarma Abu Bakar apakah di situ ada Abu Bakar? Kalau mereka menjawab lah. Fata ilal Nabi alaihi salatu wassalam. Umar langsung mendatangi ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dilihat rumahnya dipalani rumah itu ono, langsung datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'ala wajhun nabiyyi yatamahhar. Mulailah wajahnya Nabi sudah berubah itu. Oh lihat Umar datang itu berubah wajahnya alaihi salatu wassalam. Masya Allah, berubah kenapa? Mau marahi? Marahi Umar lho kok gak diterima? Udhuri Abu Bakar kok gak diterima kenapa? Dia sudah minta maaf kok gak diterima itu kenapa? Itu yang bikin marah Nabi. Nah kalau kita, ya akhirnya minta maaf ya akhirnya. Gak! Ada Nabi, mana sih? Cuma ayo ke dia. Oh jalur sepura enak-enak malah dibentak-bentak. Gimana? Ya Allah. Kini ini kok masuk surga Indonesia? Kini kok kita pengen masuk surga itu gimana? Kalau gak minta ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah dari itu lora bakal masuk surga. Mau bekal apa? Punya apa kita? Sholat kita ya belum mesti diterima pak. Mau dijagukan apa amalan kita pak? Sholat ya saya terima. Zakat, zakat apa pak? Zakat fitrahnya. Zakat malu orang. Poso-posonya apa? Lalu stop. Nek andalannya nek gitu pak. Itu yang diterima pak. Kalau dari diterima maaf pak kita. Ya gitu loh pak kita malah ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kami. Masalah. Hatta asfaq Abu Bakr fajasa ala ukhtatayhi. Abu Bakar ketika melihat Nabi ini mama, Abu Bakar asfaq meminta belas kasihannya Nabi Umar. Asfaq an-Nabi Abu Bakar. Abu Bakar enggak pendendam, Pak. Kapok kon dimarahi Nabi. Dene kan ngono to. Lapor sama ustaz, ustaz marahi kapok kon. Wah, penyakit semuanya Pak kita, Pak. Beda hati sahabat dengan kita. Kita hatinya pendendam. Kalau temannya dimarahi sama ustaz, kapok kon. Ah. Sampai apa jenis bahasa kita kan apa? Habislah kamu lah, mampuslah kamu lah. Yes. Gitu loh kita lah. Eh? Si? Itu loh dewe, itu menujaya. Jadi kita tahu Pak, dewe itu artinya rusak, artinya kotor. Tenang. Lihat orang ini. Asal. Fajar syara Allah berkata-kata. Abu Bakar pun berlutut. Berlutut itu. Di dua apa? Dua apa ini? Apa ini? Lututnya Nabi Alis. Berlutut di depan lututnya Nabi Alis. Fakallah Rasulullah Wallahi ini kuntu ahlimu wahai Nabi. Saya yang salah wahai Nabi. Demi Allah, saya yang salah Nabi. Saya mendolimi dia wahai Nabi. Aku bahkan begitu Pak. Bukan kapok konis. Aku tak menunggu ailah, tak dusta aja lah. Itulah gaya dewek Pak. Gaya kita itu. Lihat kamu bahkan. Masya Allah. Ya Allah, saya yang salah wahai Rasulullah. Saya yang salah wahai Rasulullah. Enak kan kalau selesaikan datang dua dia diambil setelah karena kita punya masalah. Iya Ustaz, saya salah. Saya minta maaf. Selesaikan. Akan berpelukan dan selesai. Oh coba aku salah dengan Andre Top Pak. Kalau salah Andre Top, lupa tuai. Ya hati sama hati saya lupa dong. Selesai sudah perlu. Amat sudah. Dapatnya tidak panjang. Itu loh. Kalau salah salah dan minta maaf. Selesai kan? Nah. Kemudian faqalan Nabi wa alaihi salatu wasalam. Nabi langsung mengatakan begini. Innallaha ba'athani ilaikum. Dahulu Allah mengutusku kepada kalian seorang rasul. Sungguh Allah mengutusku untuk kalian. Saya sebagai rasul kalian. Fakultu kadaltu kalian semua yang mengatakan dusta wahai Nabi Muhammad. Hanya qala Abu Bakr shadaqah benar. Nabi langsung mengutip masalahnya. Coba kamu di saat saya diutus untuk kalian-kalian ini, apa yang kalian perbuat? Kalian yang mustahkan apa semuanya kan? Kalau Abu Bakr bilang apa? Saudara, dia jujur. Makanya kelainan asisti membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Al-Sallahu Sadaqah Wawasani binasi wa mali. Dan Abu Bakar mencurahkan untukmu jiwa kehadapannya untuk membela. Apakah perbuatan kalian kepada Abu Bakar yang baik? Sedangkan pembelaan Nabi Bakar kepada apa? Begini, luar biasa. Yang dulu kalian mendustakan aku, sedangkan Allah membenarkan aku dan memperjuangkan harta dan jiwanya di dalam pembelaan. Masya Allah. Fa'alantum ta'ali'uli ya sahibi. Di sini dianya dihilangkan karena begitu alamaksinya. Fa'alantum ta'ali'uli. Apakah kalian-kalian sekarang mau meninggalkan aku? Ya saudari, wahai saudaraku. Artinya, apakah kalian-kalian mau meninggalkan aku lagi dengan menyakiti Abu Bakar? Setelah itu, setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Masya Allah. Jelas ini Pak? Kita ambil fawaid dari Ibnu Hajar. Bukan dari kita Pak. Kita lihat istimewanya Ibnu Hajar. Wa fil hadis qala al-Hafiz Ibnu Hajar, mana yang khosoma lagi punya masalah, bertengkar, bermusuhan. Wal mana dakhala dia masuk fi ghaibatil khusuma, di dalam di dalam bergejolak dan bermusuhan. Tsumma qala rahimahullah ketika di sini. Wa fil hadis bahwa dalam hadis ada beberapa keutamaan. Satu, fadlu kofnya hilangkan. Oh, fadlu Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar ala jami sahabat dibandingkan dengan seluruh sahabat Nabi. Utamanya Abu Bakar dibandingkan dengan seluruh sahabat. Satu, wa anal fa'ila la yabghi lahu ayyu wadhaba ayyu wadhiba man huwa afdalu minhu. Orang yang memiliki keutamaan tidak selayaknya bagi dia memberi marah kepada orang yang lebih utama dari dia. Ingat Pak, orang yang memiliki keutamaan tidak selayaknya bagi dia membuci marah kepada orang yang lebih utama dari dia. Coba antar kita dengan Ustaz, gimana Pak? Kita muliakan Pak, insya Allah Pak ya. Dan di atas kita ada yang mulia lagi. Bahwa jangan membuat marah dia. Ojo diri membuat marah dia. Sebagaimana Umar tidak mulia tak memiliki marah apa? Abu Bakar, Umar mulia, Abu Bakar lebih mulia lagi. Boleh jangan memiliki marah kepada orang yang lebih mulia dari dia. Pak barakallahu fikum Pak, ngalah itu guru mesti hina. Wah ngalah itu teman, ngalah itu teman Pak. Orang kok hina? Jadi siapa hina? Terhormat di sisi Allah. Dan kita akan sebutkan beberapa adalah tentang masalah ngalah. Jadi bahagia deh, ngalah itu hina Pak ya. Orang terhormat itu. Kita lihat Hasan dan Husain. Dengan Hasan dan Husain umat ini akan apa? Jadi baik kan? Dulu kalau Hasan Husain naik, terus apa terjadi? Ya kan? Ayo, itulah kota langsung Nabi Alis. Maka ngalah dalam satu posisi dia menang. Ngalah itu menang Pak. Bukan ngalah, menang. Ngalah itu menang. Kita menilai satu. Kalau kita terus kerja sama apapun masalah dunia liar yang lain, setan tertawa Pak. Setan itu berjati setan, bikin kita itu marah, jauh dari teman-teman, tukang, bisnis dan yang lainnya. Salah alasan bisnis, namun-namun orang yang lain. Terus. Wabihi jawabu madhi madhi fi wajhi. Wabihi dan di dalam hadis itu jawabu buri madhi madhi memuji kepada seseorang fi wajhi di depannya. Ida amina alaihi istitahu, apabila yang dipuji itu aman dari terfitnah, walihtirar dan terpercaya dengan pujian tadi. Nabi memuji di mana? Di depan Umar kata itu boleh, tapi dengan syarat yang dipuji aman, tidak terfitnah dari pujian tadi. Ada yang terpuji, dipuji tapi masya Allah terfitnah dia. Kamu lu ganteng, mari lu terfitnah pun ganteng diri. Kamu lu pinter masya Allah, mari lu terfitnah dengan kepintarannya sehingga dia sombong. Ini jangan dipuji di depannya. Kau usah dipuji pada terfitnah diri. Justru membahayakan. Justru membahayakan. Nah, wabihi ma tubi'a alaihi lisan wa bihi dan wa bihi dan di dalam wa bihi lagi dalam hadis Dalil Pak, ini beriman bertakwa. Idza massahu ta'ibun minas syaitan, apabila menimpa kepada mereka godaan dari syaitan. Godaan terkena itu godaan syaitan, terkena godaan syaitan, tapi pada tahu mereka langsung atas Rasulullah. Jadi godaan syaitan menunjukkan memang siapa kali. Siapa sih manusia datang? Siapa sih manusia datang dalam dunia setan? Tapi di awal kali pak harusnya langsung ingat. Itu kalau takau. Apa dia pak? Takru. Makanya takru itu mau dia bukan istakau. Kalau istakau orang takus. Kalau kita bukan istakau lah, hewa-hewa. Nah kalau lain-lain benar-benar ini keluar, maka dari situ mari sama-sama bayar di lapangan. Habis pak bikin lapangan bola, dua orang memang mari mudah menerima kesalahannya orang, mudah menerima ulurnya seseorang, sehingga yang terjadi adalah kebaikan. Coba pak kalau kita nggak menerima ulurnya pak, tukaran nggak pak? Tukaran, itu tukaran di balik gunung. Masuk kalau konsep diri tukaran saja. Wabi dan di dalam hadis tadi, Allah wairan nabi, bahwasanya selain nabi, walau balaghu, walaupun dia telah mencapai minal fadli dari keutamaan al-ghayata, puncak keutamaan, tetap dia laisa dimaksumi, tetap dia tidak masuk. Sama ini pak, Abu Bakar dan Umar, keutamaannya Abu Bakar luar biasa, pernah menolong siapa? Umar keutamaannya paling ujung tadi. Di setelah Abu Bakar tetap berbuat salah, menunjukkan setinggi keutamaan kita itu tidak masuk. Maka dalil pak, kalau kita tidak masuk, boyo nyekek menerima udurnya orang. Begitu pula kita pak, oh coba begini. Ustaz kok ngono. Ustaz itu apa, Pak? Ustaz itu oleh nama tok. Ya kan, Pak ya? Bukan itu yang kita nilai, Pak. Wa ustaz itu manusia. Manusia sama seperti kita. Sama seperti kita. Di saat dia salah, di saat dia keliru, jangan dibahas ustaz kok ngono. Lah ustaz itu nabi yang ora. Dia juga manusia biasa. Teguran kalau salah, nasihatan kalau salah. Oh, cukup main belakang itu orang-orang yang masalah. Main belakang itu enggak akan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kalau enggak suka sifatnya dia datang di Islam, anak enggak suka sifatnya. Tolong berubah. Kalau saya ngomong, sifatnya mana? Nah, gini-gini. Kenapa mereka unturnya? Oh iya, aku mau beli sifat kayak ini. Kalau mana-mana ketemu balaku, tegurin ya. Kan bisa berlapang nanti. Kalau tegurin ya, harus. Bagaimana pun dia punya keutamaan, Pak? Itu berlaku dengan keutamaan. Pernah ajari kita, memberi kita. Tapi yang diberikan itu bukan yang disini yang maksud. Begitu. Maka harus kita perhatikan dengan sebisa. Wabihi dan di dalamnya istighfar suhali istighfari. Wabihi dan di dalam hadis itu ada istighfar anjuran suhali istighfar, meminta pengampunan limpahan ruhi untuk membebaskan diri minal maruhi dari orang yang kita berhubungi. Jadi kalau kita pernah berbohong sama si A, ya kita minta maaf ya. untuk melepaskan dosa-dosa yang kita lakukan kepada dia. Wa bihi, dan di dalamnya pula anna rubban bahwasanya lutut laisa Allah, bukan Allah. Kalau masalah lutut ini Pak, pembahasan yang panjang dan akan saya sebutkan di sebuah kitab. Kitab saya tak namai, lupa Pak nama kitabnya, tentunya ngasih judul lupa sendirian. Tapi saya ingat sekali di sebuah kitab terkait dengan bab syarat-syaratnya sholat. Tak berat di situ tentang wujud itu Allah atau bukan Allah. Kesimpulannya Pak, lutut itu bukan Allah. Tapi kalau paha, ini baru diantara hilang diantara para ulama. Ada hadis ma'bayna rubah wasur antara lutut sama pusat, antara sendiri antara itu berarti lututnya tidak masuk, pusatnya tidak masuk, paham? Jadi yang Allah itu adalah di atas lutut dan di bawah pusat. Pusatnya itu sendiri bukan aurat, lutut itu sendiri bukan aurat, paham? Dan ini adalah pendapat Syaukani rahmatullahi alaih di kitab Sayyidul Sarawak, dan ini pendapat yang paling kuat. Maku ya, jelas. Nah, karena asal organ tubuh yang ada pada diri kita itu bukan aurat, kecuali harus mendatangkan dalil itu adalah aurat. Dan antum tidak punya kecuali ada ini, ma'bainah. Yang namanya ma'bainah Pak itu tidak masuk. Ma'bainah antara. Antara. Saya sampai di sini, insyaAllah. Subhanallah. Assalamualaikum. Astagfirullah wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.